hun sakit, babi ngepet, merayuku, membius hatiku, yeah yeah yeah, menggodaku, membuat diriku semakin gila. Terpaku, bagiku dia yang nomor satu, hanya dia gadisku. Ilmu jarak, obat saraf, melayuku, membius hatiku, yeah yeah yeah yeah yeah. Gila.